Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anas radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajari anaknya membaca Al-Qur'an dengan melihat pada kitab Al-Qur'an, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Barang siapa yang mengajarinya membaca Al-Qur'an dengan hafalan, maka setiap anaknya membaca satu ayat, Allah akan mengangkat satu derajat untuk ayahnya, sehingga ayat itu selesai dibacakan. Hadis riwayat Tabrani. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan dan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak hentinya kita lantunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebahagiaan yang teramat sangat bagi kami dengan diluncurkannya CD Murotal Juz 30 Anak Juara. Anak Juara adalah anak binaan Rumah Zakat yang bersekolah di Sekolah Juara Rumah Zakat secara gratis. Kita melihat Al-Qur'an adalah peta hidup seluruh umat manusia. Maka peta hidup ini harus kita kenalkan kepada anak-anak kita sejak dini. Oleh sebab itu, salah satu pelajaran yang menjadi titik pusat di Sekolah Juara adalah pelajaran mencintai Al-Qur'an. Anak-anak juara tidak saja diajarkan secara membaca Al-Qur'an dengan tahsin, tapi juga diarahkan untuk menghafal dan mengamalkannya. CD Murotal ini merupakan persembahan cinta anak juara, binaan Rumah Zakat untuk bapak dan ibu donatur yang telah menjadi mitra Rumah Zakat dalam implementasi program Senyum Juara. Kami tahu tak pernah ada balasan setimpal yang dapat kami berikan kepada bapak dan ibu sebagai tanda terima kasih, kedermawanan dan kepercayaan untuk berpegang tangan bersama menghadirkan senyum di wajah-wajah anak negeri. Namun semoga CD Murotal ini dapat menjadi sebuah bukti betapa kami dan tentunya anak-anak juara yang selama ini telah bapak dan ibu sayangi sangat bersyukur atas sinergi yang telah terjalin. Kami berharap CD Murotal ini menjadi sebuah ikatan hati yang akan terus menyatukan kita dalam lingkaran cinta. Lingkaran cinta karenanya. Untuk terus saling berbagi, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menjaga. Insya Allah dengan rahmatnya yang maha pengasih dan maha penyayang. Semoga ikatan kita tak sekedar seumur dunia, tapi berlanjut hingga di surganya. Saya Nur Effendi, selaku CEO Rumah Zakat, mewakili manajemen, selamat menikmati lantunan ayat-ayat cinta dari hati anak-anak yang tulus dan bersyukur atas kebaikan bapak dan ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل